الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر الأخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله melanjutkan kembali pembahasan kita dari apa yang diingatkan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala untuk menjaga huruf-huruf yang muraqqaqah dan hati-hati dari mentafkhim ya, dari huruf-huruf yang muraqqaqah ini, dari alif maddiyah, kemudian yang kedua hamzah, yang ketiga lam pada beberapa lafaz, kemudian keempatnya mim, kemudian kelimanya adalah ba pada lafaz barqun, batilun, bihim, dan bibi. Kemudian beliau ingatkan fakhris ala syiddati wal jahri alladhi fiha wa fil jimi ka hubbis sabri rabwatin ijtusat wa hajjil fajri. Jaga dengan sifat tertib, juga dengan syiddah dan jahr yang ada pada huruf-huruf tadi, diantaranya adalah huruf ba dengan sifat jahr dan syiddahnya. Kemudian wafil jimi, wafil jim, kemudian juga jim pada haji al-fajri ujtusat. Dan beliau ada fasal di sini ya, ada fasil, ada pemisah. Mestinya setelah menyebutkan ba barqun batilun bihim bidi, kemudian hubbi as-sabri rabwah, ini masih pada contoh di ba ya. Di mana beliau ingatkan dalam pada lafaz-lafaz ini, ini untuk menjaga sifat syiddah yang ada pada ba dengan sifat tarqiq yang merupakan asal daripada huruf ba ini dari huruf-huruf mustafilah. Ba pada barqun batilun bihim bidi, kemudian hubbi, sabri, dan rabwah. Dari huruf ba'in, hubbi, sabri, rabwah. Kemudian yang terakhir adalah jim. Ya. Dimana ba' barqun batilun. Kemudian bihim bibi, kemudian hubbi as-sabri dan rahwah. Ini dengan berbagai contoh yang beliau sebutkan. Barakun, ya, pada dasarnya bar semuanya yang contoh yang beliau sebutkan adalah dari huruf-huruf mustaqbilah niatannya. Yang kita pegang adalah huruf istifan. Ini adalah huruf yang muraqqaqah, terlahir dari istifan ini adalah tafkhim. Sementara di depannya adalah ra yang disukun sebelumnya fathah mufakhamah. Kemudian ta ya, adalah huruf istila kesbab. Kemudian juga bihim, bihim pada bab ini dengan sifat yang ada pada haknya ya. Maka bi kadang cenderung kepada yang mana, jadi b ya, bihim ya. Ini tafkhimnya bab. Kemudian juga dal sama dengan bi, bini bi, maka kembali kepada yang sudah kita perhatikan, bi bu baru sudah. Oleh sedikit maka kepada imalah. Ba jadi bo, bi jadi be, ya. Bi, ya. Bi, ya. Bi, ya. Bi. Ya. Bisa. Meskipun di sini adalah sedikit, tapi ini adalah masuk dalam lahan. Meskipun adalah lahan yang lebih. Kemudian hobi, sabri, sabri. Sebelumnya adalah soal, ya, dari huruf yang musta'liyah musbah, terus istila dan isbah. Kemudian juga rodwa pada yang bersyukur dan juga sebelumnya adalah berkah. Ini hal-hal yang diperhatikan. Maka beliau ingatkan di sini antara menjaga antara dua sifat yang dimiliki oleh ba dengan sifat asal istifal muraffaqah, kemudian dengan sifat jahar dan syiddahnya. Yang ini sifat yang kuat. Menjamak di antara dua ini maka tetap harus dijaga. Syiddahnya huruf ba tidak menjadikan tafkhimnya dalam mengucapkannya. Ya. Sifat syiddah yang ada pada ba ini sekali lagi tidak menjadikan tafkhimnya dalam melafadzkan huruf ba ini. Maka ini juga sama yang merupakan ibrah bagi kita bahwa tetap didudukan sebagaimana mestinya. Kemudian yang terakhir yang diingatkan oleh Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala setelah ini, yang setelah ba adalah pada lafaz pada jim, ya. Yang keenamnya adalah jim, ya. Pada lafaz ujtusat di surat Ibrahim di antaranya, ya. Famatalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ujtusat. Ujtusat wahajji dan juga al-fajri, ya. Ini jim. Maka juga sama pada ba dengan jim, sifat kuat yang ada padanya, apalagi di sini adalah jim dengan di sukun yang memiliki sifat yang kuat qalqalahnya, ya. Qalqalah memiliki karakter kuat. Meskipun kuat, tapi asalnya adalah huruf mustafilah. Tetap dibaca tarqiq, dibaca tipis. Pada lafad ujtustat, ya. Kemudian juga al-faj, al-faj, faj, wal-fajri, wal-fajri walayalin ashr, ya. Wal-fajri. Tetap dengan sifat tarqiqnya. Ini kuatnya jim dengan qalqalahnya tidak kemudian menyebabkan tafkhimnya sebagaimana juga ba yang memiliki kesamaan dari sisi kuatnya pada qalqalahnya ini, ya. Ini yang keenamnya pada jim pada lafaz ujtustat wahajji dan al-fajri. Kemudian berikutnya wabayinan, mengulangi lagi pada qalqalah, ya. Mengulangi lagi pada qalqalah yang keenamnya adalah jim, ya. Yang harus diperhatikan pada lafaz haji al fajr. Kemudian wabayinan muqalqalan imsakana wa iyyakun fil waqfi kana abyana. Sudah kita bahas, ya. Wa bayyinan dan jelaskanlah pada qalqala insakana ketika di sukun, ini yang terlemah, ya. Ketika di sukun. Ini qalqala sughra. Wa iyyakun fil waqfi kana abyana. Dan jika qalqala ini waqaf itu lebih jelas lagi. Lebih jelas. Dalam satu bait ini Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita untuk lebih menjelaskan sifat qalqalah pada huruf qaf, ba, ba, jim, dal di saat disukun di tengah kalimat. Dan bahwasanya ketika di waqaf ini lebih jelas qalqalahnya. Ya. Bagaimana kemarin sudah kita bahas, qalqalah terbagi menjadi tiga. Ada qalqalah kubra, wusta, dan sughra. Untuk yang kubra ketika syaddah dan waqaf. Yang wusta ketika waqaf saja. Dan yang sughra ini yang disebutkan wa ibayyinan muqalqalan insakana ketika disukun. Nah, tentang kecondongan suaranya adalah sebagaimana jumhur ahlul ada adalah kepada fathah, ya, kepada fathah. Jadi pantulan suaranya itu kepada fathah. Qala wa iyyakun fil waqfi kana abyana. Ini ketika di waqaf ini lebih jelas daripada ketika di sukun saja di tengah kalimat. Ini sudah kita bahas, ya. Kemudian berikutnya ini qalqalah, ya. Beliau mengingatkan pada kita pada qalqalah ini yang ke-6 atau yang ke-7-nya untuk lebih menjelaskan sifat qalqalahnya pada ketika di sukun. Qala wa haa has hasa ahatul haqqu, ya. Dan ha berikutnya kembali kepada masalah kepada perintah yang pertama. Ini dia fasil. Qalqalah ini juga di fasil yang merupakan pemisah. Kembali ataf kepada sebelumnya perintah untuk menta'ama apa tarqiq, ya. Untuk membaca tarqiq pada huruf ha, ya. Ini yang ke-7-nya kaitannya dengan tarqiq ini, ya. Pada huruf ha. Wa haa dan huruf ha yang ditarqiqkanlah huruf ha pada lafaz has hasa, ya. Di surat Yusuf. Ini tidak ada yang lainnya, ya. Hanya satu lafaz saja ini. Has hasal haqqu ana rawattuhu, ya, di perkataan yang Imratul Aziz, ya. Has hasa. Hal ini juga jelas bahwasanya ha muraqqaqa huruf yang mustafila munfatihah. Huruf istifal dan huruf infitah. Di depannya sad. Ya, sad dengan sifat yang kuat dari isti'la dan itbaq. Juga ini adalah huruf safir. Dan safir ini memiliki karakter sedang. Safir karakternya adalah sedang. Sedangkan ha ini karakternya lemah. Maka yang sedang tentunya juga lebih kuat daripada karakter sifat dari istifal ini. Maka ini juga menguatkan dengan sifat sifat yang ada pada ha ini, pada sad ini, ya. Dari sifat itbaq, isti'la dan juga safir yang tentunya lebih kuat daripada sifat istifal, ya. Maka juga beliau ingatkan kembali untuk dijaga tarqiq daripada huruf ha ini, has hasa. Kemudian yang kedua pada lafaz ahattu, ya. Ahattu. Ha pada ahattu juga sama, ya. Bahwa di depannya adalah ta, ya. Ta ini ada beberapa hukum. Yang pertama tarqiqnya ha, kemudian juga tafkhimnya ta. Meskipun di sini disukun ta, ya. Maka nanti akan diingatkan pada bab tafkhimnya. Ini sekarang beliau ingatkan pada tafkhim, pada tarqiq. Di bab tafkhim atau itbaq ini akan diulang lagi pada lafaz ahattu basatta, ya. Basatta ini juga akan diingatkan lagi ini. Dan ini ahattu ba meskipun disukun, tapi karena ba adalah huruf-huruf yang memiliki sifat-sifat kuat, tetap akan tampak kuat ini, ya. Ini akan tampak jelas tetap ditampakkan sifat kekuatannya dengan itbaknya ini, ya. Ahad tu, ya. Maka yang seharusnya ketika disukun, ya, depannya ta ini harusnya adalah idgham, dilipat, ya, hilang, harusnya hilang menjadi ahad tu, ya. Ahad tu mutlak hilang, langsung diidghamkan kepada ta. Tapi karena ba adalah sifat itbaq dan istilah ini dengan itbaqnya ini, maka meskipun di situ disukun dan juga harusnya adalah, kalau atau tidak adalah di sini juga qalqalah, ya. Karena ba disukun kan qal ahad ba, ya, mestinya kan begitu. Tapi depannya adalah ta, huruf yang sejenis, ya. Sejenis dari makhrajnya, ya. Sama-sama satu makhraj antara ba dan ta ini. Maka ini diidghamkan dengan idgham yang naqis, ya. Namanya idgham yang naqis, idgham yang kurang, tidak kamil. Di mana diidghamkan ke ta, tapi sifat itbaqnya masih nampak, ahad tu, ya. Ahad tu. Dan yang diingatkan Ibn Jazari dalam hal ini adalah pada huruf ha-nya, ahad tu, ya. Jangan sampai terseret dengan ba yang mufakhama dan mutbaqah. Bagaimana tafkhimnya ha di sini? Has hasa ini sudah has has al haqu, ya. Has hasa dan juga al haq, ya, maka ini menjadi ha bukan ha. Padahal sebagaimana sudah kita praktekan, ha hi hu ah ha, maka has hasa bukan has, has hasal haqu yang lafaz yang ketiga, ya. Ini ahad ahad tu bukan ahad tu, ya. Kalau ahad tu, yani kalau ahad tu, maka ini tafkhimnya ha. Kemudian yang ketiga adalah ha pada lafaz al-haqqu. Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu, ya. Huwal haqq, ya. Maka ha depannya Allah, ya. Jaga dari sifat tarqiqnya karena berdampingan dengan shad, ya. Ya. Ya, shad yang tebal, yang pertama pada shad has hasa, kemudian yang kedua lafaz ahattu dengan ta yang syiddah, isti'la dan juga itbaq, kemudian yang ketiga dengan huruf qaf yang memiliki sifat syiddah, dan syiddah adalah kuat, sementara ha memiliki sifat hamz, ya, dengan sifat hamznya. Maka hamz dan qaf ini dengan syiddah tentunya dua sifat yang bertolak belakang, berseberangan. Maka ha tetap sesuai dengan sifat hamznya ha, ya. Kemudian qaf pun juga dengan syiddahnya tidak boleh kemudian mempengaruhi kepada yang lemah ini, ya. Ini pada lafaz pada huruf ha, has hasa, ahattu dan ha yang ke-7, ya. Hasa ahaqu dan alhaqu ada di sini, dan nanti ini juga lagi oleh nujud dari tiba tentang tafkhim, ya, pada itbaq. Baik. Kemudian berikutnya qala wasina mustaqima yasqu yasqu, dan sin yang terakhir ini beliau ingatkan harus dibaca tarqiq pada kalimat mustaqim, ya, pada lafaz mustaqim karena sin bertemu dengan ta dari huruf yang syiddah. Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Ya. Ta masuk dalam huruf yang syiddah. Dan syiddah ini milik karakter yang kuat. Ya. Karakter yang kuat. Sementara sin adalah huruf yang hamas. Ya. Ini memiliki sifat hamas. Dan juga memiliki sifat rakhawah. Ya. Ini sifat-sifat yang lemah. Juga infitah. Dan juga sifat memiliki sifat istifal. Ini ya. Dari semua sifat-sifat yang lemah. Sementara ta ini memiliki sifat syiddah. Ya. Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Maka mustaqim. Ya. Kemudian juga yas bu sin bertemu dengan ta ya, yang juga syiddah, isti'la dan itbaq. Kemudian dengan qaf yang syiddah ya, dan juga isti'la. Yas'u yas'u. Yas'un. Yas'un ya. Maka ini hal-hal yang perlu diperhatikan yang terakhir di pada lafaz sin. Pada huruf sin pada lafaz mustaqim yas'un dan yas'un. Baik, ini jamaah digunakan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang ditambih oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala terkait dengan huruf-huruf muraqqaqah. Huruf yang mesti dibaca tarkib yang berhadapan dengan huruf-huruf yang memiliki karakter yang kuat ya. Memiliki karakter yang kuat, maka yang mufakh yang muraqqaqah ini tetap harus dijaga dengan tarkibnya, dan yang mufakhamah pun juga tidak boleh kemudian mempengaruhi kepada tarkibnya huruf-huruf yang lemah ini. Baik, selesai dari apa yang ditambih oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Selanjutnya beliau menjelaskan kepada kita tentang ahkamur ra'at mulai di bab ra ya. Bab ra'at ya. Bab dari huruf ra. Qala An-Nazim rahimahullahu taala wa raqqiq ar-ra'a idza ma kusirat kadzaka ba'da al-kasri haitsu sakanat id lam takun min qabli harfin isti'la ya idza, tapi karena qafiyah kalau dibaca idza maka qafiyahnya akan tambah satu not ya. Ini akan tambah idza lam takun, maka qafiyahnya enggak pas. Id lam takun ya. Mustaf'ilun min qabli har mustaf'ilun fi isti'la mustaf'ilun. Ini taktiknya ya. Artinya penggalannya dari qafiyah notnya dari wazan mustafilun mustafilun mustafilu. Ini bahar rajaj ya. Dari bahar rajaj ya. Mustafilun mustafilun mustafilu mustafilun mustafilun mustafilu. Waraqiqan waraqiqir ra'a idza ma kusirat kadzaka ba' dal kasri hay tusakanat. Ini ya mustafilun mustafilun mustafilu mustafilun mustafilun mustafilu ya. Id lam takun min qabli har fi isti'la aw kanatil kasratu lay sat asla. Ini taktiknya ya. Maka ini pentingnya apa juga ini qafiyah ya. Tapi saya pun juga yang hafal juga di bahar rojas ini banyak gampang ya. Yang lainnya mumet ya. Ya. Ya meskipun ya pernah tahu ya. Pernah saja dulu pernah tahu ya. Karena sudah ya. Allah musta'an ya. Ini bahasa Arab ya Masya Allah. Maka kalau kemudian difahami qafiyah dan arud ini pun juga bacaan juga akan enak. Karena bacaannya itu kita pakai ada kaidah-kaidahnya. Dan ini yang dibuat oleh Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi rahimahullahu taala dari 16 Bukhur ya. Sekarang ganti 16 tensis malahan. Allah taala. Ini Bukhur dan ini Bahar Rajas ya. Baik. Maka kalau kemudian ada apa namanya cetakannya ini, maka kembalinya kepada notnya itu ya, pada kofiahnya. Qala wa raqqiq ar-ra'a idza ma kusirat kadzaka ba'da al-kasri haitsu sakanat id lam takun min qabli harfin isti'la aw kanat al-kasratu laysat asla ya. Wa raqqiq ar-ra'a, dan tarqiqanlah ra idza ma kusirat, ketika di kasrah ya. Dan tarkikanlah ra, yakni bacalah tipis pada ra ketika di kasrah. Dan ini ahkam ra ya, dari yang dibaca kasrah ya, atau dibaca tarkik. Yang pertama ketika di kasrah. Menuju dari menyebutkan sekilas saja, ini tidak secara detail, tapi beliau memberikan isyarat. Beliau memberikan isyarat ini. Maka kita baca dulu dari bait-bait yang beliau jelaskan. Qala wa raqqiqir ra'a idza ma kusirat. Dan tarqiqanlah, yakni bacalah tipis pada ra idza ma kusirat, ketika ra itu di kasrah. Ya. Seperti pada lafaz rijalul la tulhihim tijarah ri. Yang dibaca tipisnya. الرجال قوامون على النساء ري بدا را والفجر وليال عشر والفجر ketika diwasalkan ya. Diwasalkan maka dibaca tarqiq karena ra-nya di kasrah idza ma kusirat kadaka ba'da al-kasri haitsu sakanat, demikian pula ketika ra ya, ba'dal kasri, disukun sebelumnya kasrah ya, juga dibaca tarqiq. Ini yang kedua, ra yang disukun, ra mati jatuh sebelumnya kasrah, tapi dengan catatan id lam takun min qablu harfin isti'la, jika sebelumnya bukan huruf isti'la. Atau yang kedua, au kanatil kasratu laysat asla, atau kasrahnya bukan kasrah asliyah, ini kasrah arwah. Ini beliau jelaskan pada dua bait ini dari apa membaca tarqiq pada ra ketika di kasrah. Dan ini tidak ada khilaf ya, qawlan wahida. Ini pada ra ya, ketika di kasrah ini tidak ada khilaf ya, ra ketika di kasrah dan ra apa namanya ini di semua qiraat ya, semua qiraat, maka ra ketika di kasrah dibaca tipis, qaul wahid, tidak ada khilaf dalam hal ini ya. Kemudian baik itu di awal kalimat ya, atau di tengah kalimat ini, atau di akhir seperti tadi rijalul la tulhihim di awal ya, rizqan lil ibad ya, ini juga di awal kalimat ya, atau di tengahnya seperti pada dhurriyatan ba'duha min ba' dhurriyah, dhurri ri di sini juga dibaca tipis ya, ya. Ini juga seperti pokoknya yang di tengah kalimat, di awal kalimat, di tengah kalimat juga sama. Pada pada lafaz yushrik, yushrik ri juga dibaca tipis, ini di tengah kalimat, demikian pula di akhir kalimat, di akhir kata ya. Seperti pada apa di akhir kalimat kalau tentunya bukan waqaf ya. Wal fajri ya, kalau waqaf lain ya. Wal fajr kalau waqaf tergantung kepada sebelumnya ya. Jika sebelumnya fathah maka dibaca tafkhim. Namun jika sebelumnya kasrah tetap juga dibaca tafkhim. Ini yang jawaz al-wajhain ya. Boleh dua-duanya. Wal fajr dibaca tebal karena ra waqaf dan sebelumnya adalah sukun dan fathah ya. Maka dibaca tebal. Tapi kalau diwasalkan wal fajri. Nah, ini wal fajri walayalin ashr. Wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr. Ya. Ini dibaca tipis ya. Dan ini di akhir kata. Kalau diwaqafkan maka dibaca tafkhim karena sebelumnya adalah fathah. Ini yang beliau sebutkan waraqiq ra'a idza ma kusirat qaul wahid. Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Demikian pula ba'dal kasri. Setelah di kasrah ketika ra itu di sukun. Ini ra di sukun jatuh sebelumnya kasrah dibaca tarqiq ya. Tapi dengan kaidah yang pertama sebelumnya bukan huruf istila dan juga bukan apa bukan kasrah yang asliyah. Au kanatil kasrah kasrahnya ini bukan kasrah asliyah ya. Maka ini tetap dibaca tarqiq. Karena kasrahnya adalah kasrah asliyah. Dengan apa pada yang kedua ini kadzaka ba'dal kasri nah, demikian pula dibaca tarqiq ketika ra itu disukun dan jatuh sebelumnya kasrah dengan catatan tadi bahwa dua syarat sebelumnya sebelum yang di kasrah ini adalah kasrahnya adalah merupakan kasrah asliyah dan juga sesudahnya juga huruf mustafilah bukan huruf musta'liyah. Kalau huruf musta'liyah maka nanti akan berbeda ya. Ini akan mengikuti pada istilahnya. Adapun kalau kemudian ini maka ini dibaca tafkhim dibaca tarqiq dari ra yang disukun jatuh sebelumnya kasrah dengan catatan an yakuna qablaha harfun maksur bi kasratin asliyah ya. Dengan catatan kasrahnya adalah kasrah asli ini. Yang kedua, syarat yang kedua huruf sesudahnya itu adalah huruf mustafilah. Huruf istifal. Kalau dua syarat ini salah satunya terkurangi, tidak terpenuhi, maka dibaca tafkhim. Jadi kalau hilang salah satu dua syarat ini maka dibaca tafkhim. Jadi juga qaul wahid, tidak ada khilaf ya. Tidak ada khilaf di antara ahli qiraah. Seperti pada lafaz qirdas. Ra sukun ya. Jatuh sebelumnya kasrah. Ya. Dan juga kasrohnya asliyah juga. Tapi di depannya huruf ta ya. Huruf ta yang maftuhah. Dan fathah itu huruf kuat ya, harokat yang kuat. Nih, harokat dari harokat ini pun juga bertingkat-tingkat. Yang paling kuat itu fathah. Ya. Kemudian yang kedua dhamma, yang ketiga sukun bukan kasroh. Kasroh ini yang paling rendah ya. Kasroh ini paling lemah. Makanya yang lemah itu juga banyak membantu yang kuat ya. Ya, seperti itu Masya Allah sama ya. Kasrah ini yang banyak membantu yang kuat. Kok bisa? Iya, coba kita lihat pada huruf yang ketiga iltiqa'us sakinain. Ketemu di antara dua huruf yang sukun. Mesti ditandakan dengan nun. Dan nun ini diharakati kasrah ya. Ya, maka ini yang membantu kasroh, tidak dengan fathah wala dhammah, bukan yang kuat yang bantu. Ya. Maka adanya orang kaya pun juga karena ada yang melarat ini. Ya. Ini. Maka bisa kuat itu juga karena adanya orang-orang yang melarat juga ini. Ya. Maka mestinya yang kaya, yang kecukupan juga bersyukur. Ya. Ya. Dan ini sama ya. Dalam huruf-huruf hijaiyah pun juga seperti itu. Masing-masing ada yang kuat, ada yang lemah. Yang lemah bisa menolong, bahkan bisa menolong pada yang kuat. Ini. Maka kembali kepada asal tadi, ra di sini di sukun ya, jatuh sebelumnya kasrah. Ya. Ini bisa dibaca tarqiq dan harus dibaca tarqiq jika dua syarat tadi terpenuhi. Kasrahnya asri, yang kedua sesudahnya bukan huruf isti'la. Kalau hilang salah satu syaratnya, maka hilang pula ketentuan ini. Ya. Harus dibaca tafkhim. Seperti tadi lafaz pada lafaz tirtas, harusnya dibaca tirtas. Tapi karena depannya ta, maka dibaca tafkhim tirtas. Ini fiqir, tidak fiqir. Beda kan? Ya. Tarqiqnya ra di sini fiqir basin ya. Ini tarqiqnya ya. Harusnya dibaca fir ba karena ra disukun sebelumnya kasrah asliyah, tapi di depannya adalah huruf musta'liyah ba, maka ra-nya dibaca tafkhim fiqir basin fala masun ya. Fi qirtas ya, ini pada lafaz qirtas. Kemudian juga pada lafaz seperti firqah juga sama ya. Falaula nafara min kulli firqatin, bukan fir, harusnya lain dengan fir'aun ya. Sama-sama disukun, sama-sama asliyah. Tapi pada lafaz fir'aun ini dibaca tarqiq karena ra sukun sebelumnya kasrah dan sesudahnya huruf istifal ain ya. Tapi pada firqah ra disukun sebelumnya kasrah dan sesudahnya qaf huruf isti'la, maka dibaca tebal. Falaula nafara min kulli firqatin, falaula nafara min kulli firqah, bukan firqah ya. Ini bedanya tafkhim dan tarqiqnya ra yang disukun jatuh sebelumnya kasrah. Firqah dengan fir, fir'aun dengan firqah ya. Juga seperti labil miru صاد لا بالمرصاد مرصادا di surat Taubah liman halab Allah ya, wa irsadan juga wa irsadan juga sama ya. Ini pada karena kalau pada apa irsada bi mirsad ini juga sebelumnya kasrah tapi di depannya adalah huruf isti'la dan itbaq dari shad ya, huruf shad yang isti'la dan juga itbaq ya. Maka ra-nya di sini dibaca tafkhim karena sebab huruf isti'la yang jatuh sesudahnya. Demikian pula pada lafaz-lafaz seperti limanir tawa karena hilang syarat yang pertama. Ya. Ir tawa kasrohnya bukan kasroh asliyah. Ya. Ini kasroh aridah, ya. Bukan kasroh yang asli. Ini illa manir tawa mir rasul. Illa bukan manir, harusnya illa manir tawa, ini tarqiqnya ya. Ya. Tapi karena kasrohnya bukan kasroh asriyah. Inir tadatum inir juga sama. In Takhfifu in juga kasrah di sini ya, yang membantunya. Harusnya in irtawa. Ketemu dua sukun dan tidak ada dalam bahasa Arab dua huruf mati berdampingan ya. Maka dibantu dengan kasrah di sini ya. Dibantu dengan kasrah nunnya di kasrah iniru tadatum ya. Maka juga dibaca tafkhim karena hilang meskipun di depannya juga huruf istifal ya. Depannya huruf istifal tapi kasrahnya bukan kasrah asliyah. Juga seperti pada lafaz amir tabu amir tabu ya. Nah, meskipun ta juga syiddah depannya tapi sekali lagi sebelumnya adalah bukan kasrah. Apalagi ini dua-duanya syarat tidak terpenuhi. Sebelumnya kasrah bukan kasrah asliyah dan depannya juga bukan huruf isti'la. Maka juga dibaca tafkhim. Ini meskipun ra di sini disukun dan jatuh sebelumnya kasrah ini. Dan semakna dengan ini juga banyak ini. Maka ini kaidah ya yang harus dipegangi bagi kita pada ra yang disukun jatuh sebelumnya kasrah ya. Maka dibaca tarqiq manakala terpenuhi dua syarat tadi ya. Syarat yang pertama ketika kasrahnya kasrah asli. Syarat yang kedua setelah ra ini bukan huruf isti'la. Kalau hilang salah satu syarat ini dari dua syarat ini atau dua-duanya maka dibaca tafkhim. Dibaca tebal semuanya. Ini kaidah qaul wahid. Ini tidak ada khilaf dalam masalah ini ya. Ini. Kemudian faedah bahwa tidak ada huruf isti'la yang jatuh setelah ra kecuali tiga saja. Huruf isti'la ada tujuh kan ya. Tapi yang jatuh sesudah ra di sukun ini hanya tiga saja. Ini sad, ba dan qaf ya. Sad, ba dan qaf ini. Ini ya. Ini faedah. Bagaimana dalam daqa'iq al-muhkamah ya. Juga masih dalam syarah Jizriyah ya. Oleh Al-Ansari, Makkah Al-Ansari. Ini dijelaskan. Ini faedah. Kembali kepada masalah ini kaidah dalam ahkam ra yang pertama dan kedua. Yang pertama ra dibaca tarqiq ketika di kasrah ya. Ketika di kasrah ini qaul wahid. Kemudian ketika di sukun dan sebelumnya kasrah juga. Ini dengan syarat dua tadi ya. Yang harus diperhatikan. Ya. Selesai dari bab ini kita masuk pada bab angka murwaat. Yang pertama dibaca tarqiq ya. Ini yang dibaca tarqiq. Satu karena nanti ra ini memiliki tiga hukum. Dibaca tarqiq dan dibaca tarqim, kemudian juga jawaz dibacain. Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Kemudian yang pertama dibaca tarqiq idza kanat maksuratan. Jika kanat maksuratan ketika di kasrah ini qaul wahid tidak ada khilaf ya. Baik itu kasrahnya di awal kalimat atau di tengah atau di akhir kalimat. Kemudian yang kedua, tindakan sakinatan jika disukun wa qablaha kasrah asliyah wa ba'daha hadd istifhar, ya, isyaratnya jika kana sakinatan, jika ra itu disukun sebelumnya kasrah asliyah dan sudahnya huruf istifhar, huruf mustabilah. Kalau hilang salah satu dari dua syarat ini, maka dibaca taqim. Seperti juga pada lafaz wa qur rabbirhamhuma. Ya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira di surat Al-Isra, ya. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāha dhulli min ar-raḥmati wa qul rabbirhamhuma wa qul rabbirhamhuma wa qul rabbirhamhuma. Ini juga karena kasrahnya bukan kasrah asliyah, ya. Kasrahnya bukan kasrah asliyah, kasrah aridha, maka tetap dibaca tafkhim. Wa qul rabbir, meskipun di depannya juga bukan huruf istilah. Ini yang kedua. Ini kaidah. Kemudian bait yang ketiga, beliau menjelaskan wal khulfu fi firqin likasrin yujadu wa akhfi takriran idza tusajjadu. Wal khulfu ini boleh dua-duanya, yang jawazil wajhain. Dan ini hanya satu saja dalam Al-Qur'an, ya. Yang dalam apa kalimat. Satu saja dalam kalimat dalam Al-Qur'an di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-63, ya. Di surat Asy-Syu'ara. Ini yang jawazul wajhain. Adapun yang lainnya yang juga jawazul wajhain antara waqaf dan wasal saja. Kalau waqaf dibaca tafkhim, kalau wasal dibaca tarqiq seperti pada lafaz wal fajri tadi, ya. Wal fajri wa layalin ashar. Maka mereka boleh pada wal asr dan semisalnya, ya. Antara waqaf dan wasal. Ini jawazul wajhain karena dua keadaan. Tapi pada yang disebutkan sih wal khulfu fi firqin, ya, wal khulfu fi firqin pada lafaz firqin ini jawazul wajhain. Ini pada di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-63 dikatakan fakana kullu firqin kattawdil azim, ya. Fakana kullu firqin. Kenapa boleh dua-duanya firqin? Padahal ra jatuh sebelumnya kasrah. Dan di depannya qaf juga huruf istila. Ya. Huruf istila mestinya adalah dibaca tebal firqin. Faka seperti pada firqah tadi. Kok ini beda dengan firqa dan firqin? Karena perbedaan harakat di sini. Qaf, perhatikan sini qafnya sama-sama qaf pada firqah. Tapi pada firqah qafnya di fathah, fathah kuat. Dan pada firqin ini qafnya di kasrah. Maka kasrah ini pun juga melemahkannya, ya. Melemahkan, bisa melemahkan kekuatan pada huruf istila qaf ini. Maka di sini boleh dua-duanya. Maka dibaca tebal dengan melihat kepada qaf yang mufakhama musta'liyah, ya. Musta'liyah mufakhama, dan maka dibaca wa kana kullu فكان كل فرق كالطود العظيم. Dengan tafkhim melihat kepada qaf yang musta'dia mufakhamah, tapi dibaca tipis ra-nya karena kasrah yang ada pada qaf ini. Fakana kullu firqin firqin dengan firqin ya, fir dengan fir ya, ini tebal dan tipisnya. Fakana kullu firqin kattawdin awim ya, ini jawaz wajah, dan ini hanya satu saja dalam Al-Quran, tidak ada yang lainnya ya. Satu lafaz ini saja. Bagaimana tadi? Pada lafaz hasab tadi juga hanya satu saja dalam Al-Quran ini ya. Kemudian berikutnya, wa akhfi takriran idza tushaddadu. Wa akhfi takriran idza tushaddadu, dan sembunyikan sifat takrir ketika di tasydid. Nah, ini juga sudah kita bahas ya, sudah kita singgung dari sifat takrir ya, tadi sudah kita bahas ya. Namun di sini diingat, beliau ingatkan, wa akhfi, sembunyikan sifat takrirnya pada ra yang ada pada ra ini ketika di tasydid. Idza tushaddadu, karena sifat tikrar pada ra ketika ditasydid akan lebih jelas. Ini. Dalam keadaan tasydidnya akan lebih jelas dibandingkan ketika dalam keadaan takhfif, yakni ketika tidak bersyaddah. Maka sembunyikan khususnya ketika di kasrah ya. Kasrah dan syaddah ini harus disembunyikan. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar ya, wan syaqqal qamar, ra sukun sebelumnya fathah, ini baca tafkhim ya, nanti rinciannya. Dan ini Nujjajari tidak menyebutkan rinci seperti itu, tapi beliau memberikan isyarat saja yang pokok. Iqtaraba iqtara juga ra yang di fathah, yang ditarkib cuma ketika di kasrah saja. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, wan syaqqal qamar, wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir ya, mustamir, perhatikan ya, pada ra yang syaddah dan kasrah sini, maka lebih mustamir ya, di lebih ditahan ya, dengan tarkan sini harus dibaca tarqiq ya, dibaca tipis dan syaddah ya, mustamir mustaqil ya, ini yang beliau ingatkan, wa akhfi takriran idza tushaddadu, dan sembunyikan sifat takrirnya ketika di tasydid ya, ketika di tasydid. Kemudian ikhwana fiddin aizzakumullah wa rahimakum, tentang rincian ini kapan, nah, ini sekedar apa namanya apa yang diisyaratkan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala dari kaidah ra dibaca tarqiq atau dan tafkhimnya di sini belum beliau jelaskan. Ini beliau jelaskan apa namanya mencukupkan yang dibaca tarqiq saja, bahasanya selebihnya itu dibaca tafkhim ini, dan juga yang jawazul jahin ya selebihnya ada dibaca tafkhim. Tapi insyaallah akan kita rinci pada pertemuan besok insyaallah taala, barangkali ini cukup dulu ya, karena ya raaitun naum fi uyunikum ya. ونكتفي بهذا إن شاء الله نواصل بعد الفجر بإذن الله تعالى والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته